Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahudahu amma ba'd. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Dhammur Riya wa Ahli karya Syekhina Syekh Abdul Abbas Yasir bin Ali Al-Adni rahimahullahu taala. Dan kita telah masuk pada pembahasan terkait dengan hukum tasyrikul ibadah bi syai'in min 'aradid dunya. Hukum mencampur ibadah, ini mencampurkan niat ibadah dengan sesuatu dari kepentingan dunia, yang mana telah kita bacakan apa yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullah bahwa terkait perkara ini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama yaitu yang mana seorang hamba dia melakukan suatu ibadah yang niatnya itu semuanya atau seluruhnya liqos di dunia, dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Maka keadaan seperti ini, amalan yang dilakukannya adalah batal. Nah, kemudian keadaan yang kedua, keadaan di mana seorang hamba melakukan amalan soleh, ya, seperti sholat, siam, haji dan yang semisalnya, yang dia menginginkan dengan amalan tersebut adalah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak menginginkan pahala di akhirah. Yang dia inginkan adalah pahala dunia. Nah, pahala kontan. Ya. Nah, dia beramal untuk Allah, mengharapkan pahala dari Allah, tapi yang dia inginkan adalah pahala yang sifatnya instan, pahala dunia. Nah, maka keadaan yang seperti ini itu masuk ke dalam syirkul asgor, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, dan menafikan kesempurnaan tauhid. Nah, menafikan kesempurnaan tauhid. Kemudian keadaan yang ketiga, man 'amilal 'amalan shalih liwajhillah wa li ajli dunya. Seorang yang mengamalkan amalan soleh, dia melakukannya untuk Allah, untuk wajah Allah, dan untuk mendapatkan dunia. Maka keadaan yang ketiga ini terdapat khilaf di sisi para ulama dengan tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya amalan tersebut batil. Ya. Keadaan pertama, pendapat pertama mengatakan amalan tersebut batil, yakni ketika seorang mengamalkan amalan soleh yang dia ya mengamalkan amalan tersebut untuk mencari wajah Allah, demikian pula sekaligus untuk mendapatkan dunia, maka amalannya batil, ya, tidak sah. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua mengatakan annal ibadata la tubtil, bahwasanya ibadah tersebut tidak batal, ya, tidak batal. Ini yang sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam al-qarrafi rahimahullah di dalam kitab Al-Furuq, yang mana beliau menyebutkan hujah-hujahnya dari Alkitab maupun As-Sunnah. Demikian pula Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mentafsil. Al-Qawlu Thalith At-Tafsilu Fil Mas'alah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang merinci. Nah, pendapat yang merinci. Wa hasilu hadza tafsil, dan kesimpulan dari rincian ini adalah anna man basyaral ibadata lis-sawab wal husuli 'alal ghardid dunyawi la yakhlu min ihda hadhil halat. Bahwasannya seorang yang mengamalkan ibadah, melakukan suatu amalan ibadah untuk mendapatkan pahala sekaligus untuk mendapatkan tujuan dunia, kepentingan dunia, maka tidak lepas dari beberapa keadaan. Ya, jadi dirinci. Seorang yang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk dunia, maka ada beberapa keadaan. Ya, ini rinciannya. Al-ula, yang pertama, an yakunal ba'itsul awwal wal muharrikul asasi li fi'lil ibadati huwa ibtigha'a tsawab. Fa hadha 'indal jumhuri la yadurruhu ma 'arada lahu ba'da dzalik. Yang pertama, keadaan di mana pembangkit atau pendorong, pendorong awal ataupun penggerak utama untuk seorang melakukan amalan ibadah adalah mencari pahala. Jadi ini pendorong utamanya. Fa hadza 'indal jumhur la yadurruhu ma 'arada lahu ba'da dzalik. Maka yang seperti ini menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, tidak memudaratkan amalan tersebut apa yang muncul setelahnya. Kalau dia memang awal dia melakukan suatu amalan diniatkan karena Allah, ya, kemudian muncul berikutnya keinginan untuk mendapatkan dunia, maka menurut keadaan ini tidak memudaratkan amalan tersebut. Qala al-Hafidz rahimahullah fi Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari, qauluhu, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimat yang paling tinggi, maka dia telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-muradu bi kalimatillahi da'watallahi ilal Islam. Yang dimaksud dengan kalimatullah di sini adalah berdakwah kepada Allah, berdakwah, mendakwahkan kepada Islam. Da'watullah ilal Islam, berdakwah di jalan Allah untuk mengajak manusia dalam Islam. Wa yahtamilu an yakunal muradu annahu la yakunu fi sabilillah illa man kana sababu qitalihi talaba i'la'i kalimatillahi faqat. Dan hadis ini juga mengandung kemungkinan maknanya bahwa yang dimaksud adalah tidaklah seorang berperang, dikatakan berperang di jalan Allah, kecuali apabila tersebut adalah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala saja. Bimana annahu la adhafa ila dzalika sababan minal asbab almadzkurah akhalla bidzalik. Yang mana maknanya adalah apabila seorang menambahkan sebab, ya, dari sebab-sebab yang disebutkan, ya, ini dia selain sebab dia berperang karena Allah, yang mendorong dia berperang adalah untuk mencari dunia. Maka yang demikian, kata Al-Hafidz, memaparkan ini akan mengurangi atau merusak niatnya tersebut. Wa yahtamilu, dan mengandung pula kemungkinan dari hadis ini bahwa an la yakhilla idha hasala dhamnan la aslan wa maqsudan. Bahwa sesuatu yang akan mengurangi atau merusak, ya, apabila terjadi penambahan dari niat tersebut, la aslan, atau alla yakhilla, bahwasanya tidak akan merusak, ya, apabila ada suatu tambahan dari niatnya, itu hanya sekedar tambahan, bukan asal dari niatnya atau bukan tujuan asal dari niatnya. Jadi yang sekedar niat tambahan saja. Niat awalnya ataupun niat asasnya tetap dia berniat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabidzalika sharaha At-Tabari rahimallahu, dan dengan inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari rahimallahu, faqala, maka beliau pun mengatakan, idza kana aslul ba'itsu atau aslul ba'itsi huwal awwal la yadurruhu ma 'arada lahu ba'da dzalika wa bidzalika qala al-jumhur. Apabila pendorong asal dari seorang melakukan suatu amalan ketaatan adalah yang pertama, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan memudaratkan bagi dia apa yang muncul setelahnya. Ya, kalau setelahnya mungkin dia ya ada keinginan seperti seorang melakukan perjalanan ibadah haji atau umroh, ya, ya niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun setelah itu ada tambahan, sesuatu tambahan, ya, sambil berdagang atau sambil berbelanja untuk dibawa ke tanah airnya, ya, maka tidak mengapa yang demikian. Qala Syaukani rahimahullah fi Nailil Autar, Al-Imam Al-Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam Nailul Autar, qala Ibnu Abi Jamrah, berkata Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, dhahabal muhaqqiqun ila annahu law idza kana al-ba'itsul awwal qasda i'la'i kalimatillahi lam yadurruhu atau lam yadurruhu ma yandafu ilaih. Para muhaddits, ya, para peneliti hadis, mereka berpendapat bahwa apabila seandainya pendorong pertama untuk seorang berjihad adalah bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah, maka tidak akan memudaratkan apa yang muncul setelah itu atau apa yang ditambahkan setelahnya. Nah, jadi tidak akan merusak. Demikian pula Al-Imam As-Sanani rahimahullah di dalam kitab Subul Salam menjelaskan fi syarhul hadithi al-muttafaqu alaih an Abi Musa radhiyallahu anhu, hadis ketika beliau menjelaskan ataupun mensyarah hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka orang tersebut pun bertanya pada Nabi, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu lidzikr warajulu yuqatilu liyura makanuh faman fi sabilillah. Kata orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, ada seseorang yang dia berperang untuk mendapatkan ghanimah, ya, untuk mendapatkan ghanimah. Nah, apa itu ghanimah Hanif? Apa ghanimah maknanya Hanif? Ghanimah apa maknanya? Hah? Apa maknanya ghanimah? Abdul Wahab, apa maknanya ghanimah? Hah? Ghanimah? Ahmad? Ahmad Koko? Hah? Harta rampasan perang, ya. Perhatikan. Baik. Harta rampasan perang. Bukan harta rampokan, ya. Nah. Ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Ada seorang berperang untuk mendapatkan ghanimah. Ya. Rampasan perang. War-rajulu yuqatilu lidzikr. Ada pula seorang yang berperang untuk supaya namanya disebut. Ya, supaya terkenal. War-rajulu yuqatilu liyura makanuh. Dan ada seorang yang berperang untuk dia menunjukkan kedudukan dia, bahwa dialah orang hebat, ya, pemberani. Faman fi sabilillah, maka siapa yang berperang di jalan Allah? Qala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, maka dia telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata lima musan'ani rahimahullah, wal haditsu dalilun ala annal qitala fi sabilillah yuktabu ajruhu liman qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Hadis ini menunjukkan bahwa berperang di jalan Allah itu akan ditulis pahalanya apabila dia berperang dengan niat supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat yang paling tinggi. Ya, ini untuk meninggikan i'la'u kalimatullah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa mafhumuhu anna man khala an hadhihi al-khashlah falaysa fi sabilillah wa huwa min mafhumi syart. Maka pemahamannya, pemahaman dari hadis ini bahwa barang siapa yang berperang dengan selain niat ini, ya, dengan selain niat seperti ini, maka dia bukanlah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan mafhum syarat. Ya, ini apa? Seorang dikatakan berperang di jalan Allah, syaratnya, ya, syaratnya dia harus berniat agar meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqal kalamu fima idan dhamma ilaiha qasdu ghairuha atau qasdu ghairiha wa huwal maghnamu masalan hal huwa fi sabilillah aula. Maka tersisa pembahasan, ya, tentang seseorang yang dia menambahkan, ya, menambahkan maksud yang lainnya. Selain dia berperang untuk meninggikan kalimat Allah, dia juga berkeinginan untuk mendapatkan maghnam, ghanimah. Apakah orang tersebut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Qala At-Tabari rahimahullah, maka Al-Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan innahu idza kana aslul maqsadi i'la'a kalimatillah atau i'la'u kalimatillah ta'ala lam yadhurruhu ma hasala min ghairihi dhamnan wa bidzalika qala al-jumhur. Maka Al-Imam As-Sanani rahimahullah menukilkan ucapan Al-Imam At-Tabari, ya, bahwasannya apabila tujuan asalnya adalah dalam rangka meninggikan kalimat Allah, tidak akan memudaratkannya apa yang muncul setelahnya, apa yang ditambahkan setelahnya dari niat-niat yang ada. Ini adalah pendapat jumhur para ulama, ya, pendapat mayoritas para ulama. Wal hadis yuhtamal annahu la yakhruju an kaunihi fi sabilillah ma qasdi tasyrik. Maka hadis ini mengandung kemungkinan atau terdapat kemungkinan kandungan maknanya adalah, ya, tidaklah seorang keluar dari niatnya berperang di jalan Allah bersamaan dia menggabungkan dengan niat yang lainnya. Yani dia tetap dikatakan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun ada niat yang muncul setelahnya, ya, niat yang tercampur. Li'annahu qad qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, karena sungguh dia berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yata'ayyadu biqauli ta'ala, dan ini dikuatkan dengan firman Allah taala, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian, ya, untuk kalian mencari fadlan, mencari keutamaan, kelebihan dari Rabb kalian. Ini tentang seorang yang sedang menunaikan manasikul hajj, ya, manasik haji. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada mengatakan tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian mencari keutamaan selain itu dari Rabb kalian. Fa inna dzalika la yunafi fadilatal hajj fa kadzalika fi ghairi. Karena demikian itu tidak menghilangkan keutamaan haji, demikian pula yang selainnya. Fa ala hadza al umdatul ba'itsu ala al fi'l. Fa in kana huwa i'la'u kalimatillah lam yadhurruhu man dhafa ilahi dhamnan wa baqiya al-kalamu fima idza istawa al-qasdani fa dhahirul hadis wal ayah annahu la yadur. Maka umdah yang menjadi tolak ukurnya, ya, yang menjadi intinya adalah pendorong utama seorang melakukan amalan, ya, apabila niatnya atau pendorongnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, maka tidak akan merusak apa yang diidhofahkan setelah itu, ya, apabila ada tambahan. Dan tersisa pembahasan tentang apabila tujuannya sama, ya, seorang melakukan suatu amalan ketaatan, ya, selain dia berniat untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah, dia juga mencari ataupun berniat untuk mendapatkan dunia dan niatnya sama, ya, dan niatnya sama, seimbang. Maka kata At-Tabari rahimahullah, wal ayah fa zahirul hadis wal ayah annahu la yadur. Maka zahir dari hadis dan ayat yang demikian itu menunjukkan tidak memudaratkan, ya, kalaupun ada niatnya itu sama, ya, antara niat melakukan ketaatan dan niat mencari dunia misalnya, maka pendapat yang keadaan yang pertama ini tidak memudaratkan. Taib. Kemudian keadaan yang kedua, an yaghliba alaihi ba'itsud dunya. Seorang yang melakukan suatu amalan, akan tetapi yang lebih mendominasi adalah pendorong dunia. Nah, ini keadaan yang kedua. Yang lebih mendominasinya adalah pendorong keinginan dunia. Makanya seperti ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab Al-Muwafaqat. Kata beliau rahimahullah, walidzalika idza ghalaba qasdud dunya ala qasdil ibadah kana al-hukmu lil ghalib. Dan yang demikian pula apabila tujuan dunia itu lebih mendominasi dari tujuan ibadah, maka hukumnya adalah hukum yang mendominasi, ya. Hukumnya adalah hukum yang mendominasi. Kalau yang mendominasi dunia, maka dia dihukumi sebagai seorang yang berniat mencari dunia, sehingga niat ketaatannya tidak dapat, ya, dia tidak mendapatkan pahala. Falam yu'tad bil ibadah. Maka yang demikian kata Syatibi rahimahullah tidak dianggap sebagai ibadah. Fa in ghalaba qasdul ibadati fal hukmu lahu. Dan apabila yang lebih mendominasi adalah niat ibadah, maka hukumnya adalah hukum ibadah. Nah, wa qala Syekh Al Utsaimin rahimahullah, dan berkata pula Syekh Al Utsaimin rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa wa Rasail, wa in kanal aghlabu alaihi niyatu ghairi ta'abbud falaysa lahu thawaba fil akhirah. Falaysa lahu thawabu fil akhirah. Dan apabila yang lebih mendominasi adalah niat selain ibadah, maka tidak ada baginya pahala di akhirah. Dia tidak mendapatkan pahala. Nah, wa innama thawabuhu ma hassalahu fid dunya. Dan ya, hanya saja niat, hanya saja pahala yang akan didapatkan olehnya adalah apa yang dia dapatkan di dunia. Nah, jadi itu saja yang dia dapatkan adalah hanya sekedar, ya, keuntungan dunia. Adapun pahala di akhirah dia tidak mendapatkannya. Wa akhsha an ya'sama bidzalika wa li'annahu ja'ala al-ibadata allati hiya a'la al-ghayat wasilatan lid-dunya al-haqirah. Kata Syekh Husaimin rahimahullah, dan aku khawatir, ya, aku mengkhawatirkan bahwa dia, selain dia tidak mendapatkan pahala akhirah, dia juga akan berdosa dengan itu, karena dia menjadikan amalan ibadah yang merupakan tujuan tertinggi, dia jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia yang hina, ya, yang dengan itu dia akan berdosa. Nah, fahuwa kaman qala ta'ala, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum may yalzimuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idahum yashatun. Dan di antara mereka orang-orang munafik ada yang menghinamu, ya, ada yang mencelamu di dalam pembagian sedekah. Ini tentang orang munafik, ya, yang mereka menghina, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pembagian sedekah. Naam. Fa in utu minha radu. Kalau mereka diberi dari sedekah tersebut, mereka pun ridho. Wa in lam yu'tau minha idahum yaskhatun. Kalau mereka tidak diberi dari bagian sedekah tersebut, maka mereka pun akan marah. Ya, akan merasa benci. Ini keadaan orang munafik. Jadi marahnya mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dunia. Nah. Wa fi sunani Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada seorang mengatakan, wahai Rasulullah, rajulun yuridul jihad. Ada seorang yang menginginkan jihad. Wa huwa yuridu 'aradan min 'aradi dunya, dan dia juga menginginkan ya kepentingan dari kepentingan dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, la ajra lahu. Tidak ada pahala baginya. Fa'ada salasan, maka orang tersebut pun mengulang pertanyaan tersebut sampai 3 kali. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tetap mengatakan, la ajra lahu. Tidak ada pahala baginya. Nah. Karena apa? Karena orang ini berperang ya. Yang dipahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang tersebut tujuannya adalah, tujuan utamanya adalah dunia. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ajra lahu. Tidak ada pahala baginya. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan hadis ini. Wa fi sahihain, dan di dalam kitab As-Sahihain an Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya dalam rangka untuk mendapatkan dunia, atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya akan menuju kepada keduanya. Ya. Tapi ini dia hanya mendapatkan dunia atau hanya mendapatkan wanita yang hendak dinikahinya. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Nah. Baik. Ini keadaan yang kedua. Kalau pendorong yang lebih mendominasi adalah dunia, maka dia tidak mendapatkan pahala. Kemudian keadaan yang ketiga, an yastawi indahul ba'isan. Sekarang keadaan yang ketiga, apabila pendorongnya itu sama. Ya. Niat untuk mencari wajah Allah dan niat untuk mencari dunia. Ya. Setara. Nah, maka kata Syekh di sini, fahada mahallu khilaf. Ini terdapat khilaf di dalamnya. Nah, faminhum man attala al-ibadata fi hadhil halah. Sebagian mereka, para ulama, menganggap ya ibadah, keadaan yang seperti ini, ibadahnya itu batil. Ibadahnya batal. Tidak sah. Nah, qala Sa'di rahimahullah, berkata al-imamu Sa'di rahimahullah di dalam qawlus sadid fi maqasid tauhid, wa amma man amilal amala liwajihillahi wa li ajli dunya wal qasdani mutasawiyani aw mutaqaribani fahadha wa in kana mu'minan fa innahu naqisul iman wa tauhid wal ikhlas wa amaluhu naqisun li faqdihi kamalal ikhlas. Nah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, adapun seorang yang melakukan, yang mengamalkan suatu amalan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala dan untuk dunia, dan kedua tujuan tersebut setara ya, seimbang atau saling berdekatan, maka yang seperti ini walaupun dia mukmin, akan tetapi dia mukmin yang imannya kurang. Mukmin tapi naqisul iman. Seorang mukmin yang imannya kurang. Demikian pula tauhid serta keikhlasan yang ada padanya itu kurang. Wa amaluhu naqisun, dan amalnya itu kurang. ya, tidak batal ya, menurut Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah amalannya tidak batal, akan tetapi naqis lifaqdihi kamalal ikhlas, karena ya dia terluput dari kesempurnaan ikhlas. Nah, wa qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan di dalam Majmu' Al-Fatawa wa Rasail, wa intasawi indahul amran falam taghlib, atau wa intusawi indahul amran falam taghlib niyatu niyatu ta'abbud wala niyatu ghairi ta'abbud fa mahallu nazar wal aqrabu annahu la thawaba lahu kaman amila lillahi ta'ala wa li ghairi. Adapun menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, adapun seorang yang sama di sisinya dua perkara, yakni dua niat, dan tidak mendominasi salah satu niatnya, baik itu niat ta'abbud, niat beribadah, demikian pula niat selain ibadah, maka di sini ada yang perlu diperhatikan, wal aqrab, kata beliau Syekh Utsaimin, dan yang lebih, pendapat yang lebih aqrab, yang lebih dekat, annahu la sawabalahu, bahwasanya dia tidak ada pahala. Nah, tidak ada pahala baginya, kaman amila lillahi ta'ala wa li ghairi, sebagaimana seorang yang beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fal khulasah fi hadhil mas'alah annal amala ala salatati suwar. Maka kesimpulan dari permasalahan ini, bahwasanya suatu amalan ada tiga bentuk. Suratul Ula, bentuk yang pertama, al-amalul khalisu minal hudud, fahadha makbulun bittifak. Bentuk yang pertama adalah amalan yang murni, yang bersih dari berbagai kepentingan. Ya, al-khalis minal hudud, bersih dari berbagai kepentingan. Ini hududud dunia. Maka amalan yang seperti ini itu diterima berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, tidak ada khilaf. Ya, seorang murni beramal karena Allah Subhanahu wa taala. As-suratu tsaniyah, gambar yang bentuk yang kedua dari amalan adalah al-amalu mutamahhidu lil hudud. Amalan yang semata-mata untuk kepentingan dunia. Ini gambaran yang kedua. Amal ya, suatu amalan yang semata-mata tujuannya adalah lil hudud, untuk mendapatkan kepentingan. Fahada mardudun bittifaq. Maka yang kedua ini amalan tertolak. Nah, amalan yang tertolak berdasarkan kesepakatan para ulama. As-suratu tsalitsah, bentuk yang ketiga, al-amalu al-masyub. Amalan yang tercampur. Nah, amalan yang tercampur. Fahadha rajihu fihi annahu yunzaru fihi lil ghalib. Maka bentuk yang ketiga ini dilihat mana yang lebih mendominasi. Ya. Mana yang lebih mendominasi. Nah. Baik. Kemudian ada faedah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu, dinukil oleh Syekh Yasin. Fa in qila, apabila dia mengatakan ma huwal mizan likauni maqsuduhu fi hadzal qismu aghlabuhu ta'abbud aw ghairu ta'abbud. Apa tolak ukur ya, atau apa timbangan ya, kita bisa mengetahui tujuan seorang melakukan suatu amalan itu yang bernominasi ibadah atau selain ibadah, apa timbangannya ya, apa tolak ukurnya. Qulna, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, al-mizanu yang menjadi timbangannya adalah annahu idza kana la yahtammu bimasi wal ibadah hasala am lam yahsul faqad dalla ala annal aghlaba niyati ta'abbud. Nah, annal aghlaba niyatu ta'abbud wal aksu bil aks. Yang menjadi tolak ukurnya adalah apabila seseorang beramal dia tidak peduli ya, tidak mementingkan selain ibadahnya. Hasala am lam yahsul. Apakah dia mendapatkan sesuatu selain ibadah atau tidak mendapatkan? Ya, dia enggak peduli. mau dapat dunia atau tidak dapat dunia, dia tidak peduli. Ya. Faqad dalla ala annal aghlab niyyatu ta'abbud. Maka yang seperti ini menunjukkan niat utamanya adalah ta'abbud, beribadah. Ya. Wal aksu bil aks, dan sebaliknya dihukumi juga sebaliknya. Kalau seorang beramal, ya, seorang beramal ibadah yang dia ada niatan karena Allah, demikian pula ada niatan untuk mendapatkan kepentingan dunia, ketika dia tidak mendapatkan keinginan dunia tersebut, dia pun merasa tidak senang, ya, atau dia pun merasa sedih. Nah, ini menunjukkan niat utama dia adalah dunia. Ya, pakai yang seperti ini, yang mengetahui adalah setiap individu masing-masing ketika beramal, apa yang dia inginkan, pujian, dunia atau yang semisalnya. Ya, seorang ikhlas, dia akan tetap melakukan amalan dan dia tidak akan peduli apakah dia akan mendapatkan sesuatu imbalan dari amalan tersebut ataupun tidak. Nah ini adalah timbangan yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian kata Syekh Yasin rahimahullah, wa hadza la yu'ariduhu ma rawan Nasa'i fi Sunan. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan. Nah. Faqala, maka Imam An-Nasa'i rahimahullah mengatakan, akhbarana Isa ibn Hilali Al-Himsi qala haddatsana Muhammad bin Himyar qala haddatsana Muawiyah bin Sallam an Ikrimah bin Ammar an Syaddad Abi Ammar an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sebutkan sanadnya sampai kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu. Bagaimana menurutmu wahai Rasul, ada seorang yang berperang, dia mencari pahala dan bertujuan untuk diingat oleh manusia. Ya, bertujuan, selain dia bertujuan untuk mencari pahala, dia juga bertujuan supaya disebut-sebut ataupun diingat di tengah-tengah manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, la syai'a lahu. Tidak ada pahala baginya. Fa'adaha thalatha marrat. Maka diulangi lagi pertanyaan tersebut 3 kali. Nah, yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Tidak ada pahala baginya. Tsumma qala innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas dan yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadis ini dijawab oleh para ulama. Kalau secara zahir, hadis ini menunjukkan amalan yang tercampur dengan niatan selain ibadah, ya, baik itu sedikit, niatnya sama, setara, ataupun lebih mendominasi, kalau tercampur dengan niatan selain ibadah, maka amalan tersebut tidak mendapatkan pahala. Maka dijawab oleh para ulama, waqad ajabal ulama anhu faqala al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa yumkinu an yuhmal hadza ala man qasada al-amrayn ma'an ala haddin wahid fala yukhalifu al-murajjahu awalan. Hadis ini mengandung kemungkinan makna bahwa tujuan, ya, hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang bertujuan, ya, dengan dua tujuan secara bersamaan, dengan dua niat secara bersamaan, fala yukhalifu al-murajjah awalan, dan tidak ada yang, tidak ada sisi yang lebih kuatnya. Nah, waqala Ibnu Rajab rahimahullah, dan Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, waqad dakarna fi ma madha ahaditha tadullu ala anna man arada bi jihadihi aradan minad dunya annahu la ajra lahu wa hiya mahmulatun ala annahu lam yakun lahu gharadun fil jihadi illa dunya. Telah kami sebutkan ya pada penjelasan hadis yang telah lalu, hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya barang siapa yang menginginkan dengan jihadnya kepentingan dari dunia, bahwasannya tidak ada pahala baginya. Wa hiya mahmulah, dan ini dibawa pemahamannya kepada seorang yang tidak ada tujuan dari jihadnya kecuali dunia. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jadi seorang yang tidak mendapatkan pahala adalah seorang yang tujuan utamanya adalah dunia. Wa qala San'ani fi Subul Salam, dan Al-Imam San'ani dalam Subul Salam beliau mengatakan, qultu fayakunu hadza dalilan ala annahu idza stawal ba'itsan al ajra wa dzikra matalan batal al ajru. Maka hadis ini menunjukkan ya sebagai dalil bahwasannya apabila pendorong niat dari seorang beramal ya seperti jihad, kalau dalam hadis ini tujuannya adalah pahala, demikian pula tujuannya adalah supaya disebut-sebut oleh manusia atau diingat ya, maka batal al ajru, pahalanya akan batal. Nah, alias tidak mendapatkan pahala sama sekali. Wala'alla butlanu huna li khususiyati talabi dzikr. Bisa jadi kata As-Sanani rahimahullah, batalnya amalan yang dimaksud di sini karena dia mengkhususkan untuk mencari ketenaran. Ya. Dia mengkhususkan dengan jihadnya tersebut adalah dalam rangka untuk mendapatkan dzikir supaya disebut, supaya tenar. Li'annahu inqalaba 'amaluhu lirriya. Karena apa? Karena amalannya berubah menjadi riya. Nah, berubah menjadi riya. Wa riya mubtilun lima yusyarikuhu bi khilafi talabil maghnam fa innahu la yunafil jihad. Karena riya itu akan membatalkan amalan yang dicampurinya. Ini riya, beda pembahasannya ya dengan pembahasan orang beramal dengan tujuan dunia. Nah, telah kita sebutkan. Ya, yakni yang dimaksud oleh Sunani di sini bahwa hadis ini yang dimaksud adalah seorang yang selain dia bertujuan niat jihad karena Allah, tapi dia bertujuan dengan jihad tersebut supaya disebut-sebut oleh manusia, dan ini riya. Ya, dan ini tujuan riya. Nah, dan riya itu membatalkan amalan yang dicampurinya. Berbeda dengan seorang yang mencari ghanimah, seorang berperang misalnya untuk mendapatkan ghanimah. La yunafil jihad. Fa innahu la yunafil jihad. Maka itu tidak menafikan jihad. Bal idza qasada bi aghdil maghnam ighasatal ighadhatal musyrikin wal intifa'i bihi ala ta'ati kana lahu ajrun. Bahkan kata Sunani, apabila tujuan dia untuk mendapatkan ghanimah adalah supaya kaum musyrikin itu menjadi marah ya, menjadi tidak senang. Nah, untuk membuat mereka menjadi marah dan dalam rangka untuk mengambil manfaat dengan ghanimah tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka dia pun mendapatkan pahala. Ya. Kalau seorang bertujuan dengan jihadnya, dia mengambil ghanimah, tujuannya apa? Supaya orang kafir menjadi marah, untuk merendahkan orang-orang kafir. Ya. Dan dia menjadikan ghanimah itu untuk dimanfaatkan dalam hal ketaatan kepada Allah, dia pun akan mendapatkan pahala dari niat tersebut. Fa innahu ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Nah, dan tidaklah mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari musuh-musuh mereka kecuali ditetapkan, ditulis bagi mereka amalan soleh. Wal muradu an-nail al-ma'khudhu fihi syar'an. Yang dimaksud dengan nail di sini, perolehan di sini adalah yang diambil padanya secara syar'i. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita selesaikan satu pertemuan lagi bismillahirrahmanirrahim. pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hifzakumullah.